Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Qala faslun. Masih menceritakan tentang peristiwa Hudaybiyah yang beliau nukil dari tulisan Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah di dalam Zadul Ma'ad. Beliau mengatakan, qala Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, faslun, falamma kana bidil Hulayfa qallada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-hadiya wa asha'arahu. Tatkala beliau sallallahu alaihi wasallam sampai ke Dhul Hulaifah, tempat memikot memasang ihram, baik untuk umrah, untuk haji, bagi penduduk Madinah di Dhul Hulaifah. Lalu Nabi alaihi salatu wasallam qallada, mengalongkan, mengasih tanda dengan kalung, al-hadiya, binatang korban, wa asy'arahu, dan memberikan tanda yang biasa di telinga beliau, di telinga binatang tersebut, wa ahrama bil umrah, dan beliau memakai pakaian ihram untuk umrah, berarti serba putih. 1400 bersama beliau alaihi salatu wassalam melakukan yang sama. Wa ba'atha aynan lahu baina yadayhi min Khuza'ata, dan beliau mengirim mata-mata. Ya, beliau mengirim mata-mata di depan beliau yang dipilih dari Khuza'ah. Ya, mata-mata tersebut dari Khuza'ah. Yukhbiruhu an Quraisy, yang akan menginformasikan kepada beliau tentang Quraisy, apa yang dilakukan, yang dipersiapkan. Hatta idza kanu qariban min Usfan, maka tatkala atau sehingga ketika mereka telah dekat dari tempat Usfan, nama tempat, atahu ainuhu, mendatangi beliau mata-mata tersebut. Jadi dipilih seseorang untuk mematai, apa sih informasi yang sampai ke orang-orang Quraisy, apa yang dilakukan. Faqala, mata-mata itu mengatakan kepada Nabi alaihissalatu wassalam, inni qad taraktu Ka'ab ibn Lu'ay qad jama'u lakal ahabisha. Aku telah meninggalkan, bertolak melihat Ka'ab bin Lu'ay. Jadi sebagai mata-mata tentu akan masuk ke kem lawan. Barakallahu fikum, untuk mematai-matai. Aku telah meninggalkan Ka'ab bin Lu'ay. Mereka telah menghimpun, qad jama'u. Ya, telah menghimpun buatmu wahai Rasul, Al-Ahabish. Al-Ahabish ini adalah pasukan dari suku-suku Al-Ahabish. Ya, dari lembah-lembah dikumpulkan. Wa jamla'u laka jumu'an. Mereka telah menghimpun, ya, jumu'an sebagai sebuah kekuatan. Wa hum muqatiluk. Mereka siap memerangimu. Wa sadduka 'anil bait. Mereka akan mencegahmu untuk ke al-bait. Coba. Ya, tentu kondisi yang menegangkan. Mau berangkat umrah harus berhadapan dengan demikian. Barakallahu fikum, informasi mata-mata tersebut. Apa yang dilakukan oleh Nabi alaihissalatu wassalam setelah mendapatkan informasi demikian? Wastasyara, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabahu. Ia istasyara, beliau meminta musyawarah Rasul sallallahu alaihi wasallam ashab. Persetujuan dari sahabatnya, annamila ila darari haula. Kita menoleh, artinya mengarahkan perjalanan menuju anak keturunan mereka, anak keturunan Ka'ab bin Lu'ay. Ayo, kita berangkat menujunya. Ya, maksudnya kita mau serang mereka. Kita kepung mereka. Ya, alladzina a'anuhum fanusibuhum. Dharari haula, yaitu anak keturunan-keturunan Ka'ab bin Lu'ay itu, mereka telah membantu. Ya, mereka telah memberikan bantuan kepada kaum yang akan menjegal perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Al-Bait. Ayo, kita berangkat menuju mereka, lalu kita mengambil fanusibahum, kita mengambil, ya, kalau mereka tinggalkan, maksudnya kita akan mengambil dari mereka apa yang bisa kita ambil. Fa in qa'adu, kalaupun mereka diam tidak mau berperang, maksudnya mereka duduk qa'adu mauturin mahzunin. Mereka duduk atau berdiam dalam kondisi tegang dan juga dalam kondisi kesedihan, bersedih. Wa inna jaud, apabila mereka selamat, yakun unuqun qata'ahu Allahu, maka itu adalah leher-leher yang akan Allah potong. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, am taraun anna ummal baita, ataukah kalian berpendapat, taraun, Rasul mengajak sahabat musyawarah, ayo kita berangkat menuju anak keturunan Ka'ab bin Lu'ay, kita sergap mereka, kita kepung mereka, barakallahu fikum, atau kalian berpendapat kita berangkat menuju Al-Bait, rumah, tidak melakukan apa namanya penyerangan terhadap anak keturunan Ka'ab bin Lu'ay, barakallahu fikum, atau kalian berpendapat kita tetap menuju Al-Bait. Faman saddana anhu qatalnahu, siapa saja yang menghalangi kita di jalan menuju Al-Bait, qatalnahu, kita perangi dia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau mengajak para sahabat bermusyawarah, ayo bagaimana pendapat kalian? Kita akan berangkat, tangkap, serang dharari haula, keturunan Ka'ab bin Lu'ay tersebut. Lalu kita mendapatkan apa yang kita dapatkan. Atau kalian berpendapat tetap kita berangkat menuju Al-Bait. Siapa saja yang menjegal kita di jalan, kita perangi. Ini usulan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Abu Bakar, Abu Bakar radhiyallahu taala anhu memberikan usulan. Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Kata beliau, innama ji'na mu'tamirin. Kita datang untuk umrah. Walam naji' likitali ahadin. Kita berangkat, kita datang bukan untuk memerangi siapapun. Walakin, kata Abu Bakar As-Siddiq, man hala bainana wa bainal bait. Tapi, siapa saja yang menjegal kita, mencegah kita, menghalangi kita dari Al-Bait, qatalnahu, kita perangi dia. Ini pendapatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah dan Rasulnya mah mengetahui kita datang untuk melaksanakan umrah. Kita pergi datang bukan untuk memerangi seorang pun. Maka siapa saja yang menghalangi kita dari Al-Bait, maka kita perangi, kata Abu Bakar As-Siddiq. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, faruhu idan. Kalau begitu berangkat. Ya, berangkat menuju al-bait. Mereka sudah memakai pakaian ihram. Ya, kondisi pakaian ihram ya mungkin semuanya telah mengetahui serba putih. Barakallahu fikum, ia memakai seperti sarung, kemudian melingkarkan bahu setengah atau satu bahu terbuka. Barakallahu fikum, ini kondisi ihram. Maka Abu Bakar memberikan usulan, ya Rasul, Allah wa Rasulu a'lam, kita datang untuk berumrah, tidak memerangi siapapun, maka siapa yang menghalangi kita, itu yang kita perangi. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, faruhu idan. Kalau begitu berangkat. Berangkat lagi. Farahu hatta idza kanu bi ba'dhi at-tariq, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berangkat menuju Baitullahil Haram. Sehingga di saat mereka sampai ke sebagian jalan, bi ba'dhi at-turuq, di jalan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul bersabda, Inna Khalid ibn al-Walid bil ghamim fi khailin li Quraisy. Sesungguhnya Khalid ibn al-Walid berada di al-ghamim, nama tempat, dengan kuda untuk kemudian melihat apa yang dilakukan oleh Quraisy, li Quraisy. Hatta idza fakhudhu dhatal yamin. Rasul mengatur strategi. Ini mau umrah loh. Harus sedemikian strategi yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Barakallahu fikum, karena kondisinya demikian. Kondisi perang, barakallahu fikum, melaksanakan umrah. Beliau mengatakan, ambil langkah sebelah kanan. Jadi menghindar, barakallahu fikum. Kata beliau, fawallahi ma sya'ara bihim Khalid. Ternyata Khalid yang berada di Al-Ghamim tidak merasa. Ya, tidak menganggap Nabi SAW sudah berangkat. Hatta idha huwa nafirul jais. Sampai kemudian Khalid ibn Walid posisinya berada di ujung. Ya, di ujung pasukan. Berarti ujung paling belakang. Barakallahu fikum. Fantalaqa yarqudu nadhiran li Quraisy. Beliau yarqud, berlari dengan kudanya tentunya, sambil memberikan peringatan terhadap Quraisy. Jadi barakallahu fikum, kondisinya menuntut demikian. Mau melaksanakan umrah. Sekarang semuanya dimudahkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Semua apa yang dilakukan oleh pemerintah Saudi untuk memberikan rasa aman, rasa kepuasan dan seterusnya, itu memang fadlu minallah tabaraka wa ta'ala. Para ulama barakallahu fikum pertama kali mengambil faedah barakah dakwah tauhid yang ditegakkan di negeri tersebut. Semuanya aman. Semuanya mendapatkan keamanan, barakallahu fikum, datang dari penjuru dunia. Ya, berjuta-juta manusia, barakallahu fik, berdatangan mendapatkan rasa aman ketika masuk ke negeri tersebut, barakallahu fikum. Sekali lagi, itu merupakan barokah dakwah tauhid yang ditegakkan di negeri tersebut. Benar-benar memberikan rasa aman, barakallahu fikum, kepada penduduknya, dan merasa aman, rasa aman kepada siapapun yang menziarahi biladut tauhid, negeri tauhid tersebut, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau mengatakan, wasaran Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta idza kana bitsaniyah, nama tempat Tsaniyah. Rasul sallallahu alaihi wasallam berjalan, ya, berkendaraan, ada yang berjalan kaki, dengan perjalanan sekitar berapa kilo abadan? Aba Ilda, 400-an lebih apa? Hah? Dari Madinah ke Makkah? 500-an kilo. Ya, perjalanan dulu padang pasir ya, Kalau sekarang asyik dari jalan yang zen dibikinkan, ya kalau dulu dari padang pasir berjalan barakallahu fikum menuju Makkah tersebut. Nah, beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan hatta idza kana bitsaniyah. Tsaniyah ini nama tempat. Ketika beliau telah sampai di Tsaniyah allati yahbitu alaihim minha barakat rahilatuhu. Yang beliau turun atas mereka pada tempat Tsaniyah itu barakat rahilatuhu. Diam tiba-tiba. Kendaraan Nabi alaihissalatu wassalam. Ya. Tiba-tiba kendaraan Nabi alaihissalatu wassalam diam, berhenti. Faqala an-nas hil hil fa'alahat. Orang-orang berkata hil, artinya menyuruh berjalan. Atau istirahat. Faqalu khala'atil qaswa. Mereka mengatakan bahwa khala al-qaswa sudah menderum, maksudnya kelelahan, kecapean. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma khala'atil qaswa wa ma dzaaka laha bi khalqin walakin habasaha habisul fil. Qaswa berarti tunggangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini tidak menderum ya karena kelelahan, kecapean. Tidak pula diperbuat oleh seorang pun dari makhluk. Ini benar-benar ditahan. Ya, kendaraan beliau ini ditahan oleh yang menahan raja pasukan gajah. Maksudnya Allah Azza wa Jalla. Yang menahan untuk berhenti di tempat itu. Barakallahu fikum. Di Tsaniyah. Thumma qala. Walladhi nafsi biyadihi. La yas'aluni khattah yu'azzimuna fiha hurumatillah illa a'taitumuha. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya. Tidaklah mereka menuntut, meminta satu khattah, itu tempat, yang mereka agungkan padanya hurumatillah, kecuali akan kalian diberikan padanya. Artinya, tempat Tsaniyah ini adalah tempat yang juga hurumatullah. Ya, ke sebuah pengagungan Allah Azza wa Jalla dilakukan padanya. Maka beliau berhenti di situ. Yang ditahan artinya yang menahan onta beliau berhenti adalah yang menahan pasukan bergajah berhenti di tempat itu. Summa zajaraha wa thabata wa wathabat wa wathabtu bihi wa wathabat bihi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan ontanya tersebut, lalu kemudian bangun lagi barakallahu fikum fa'adala hatta nazala bi aqsal Hudaybiyah. Beliau menungganginya sehingga ketika beliau berada di atasnya barakallahu fikum berjalan sampai ke ujung Hudaybiyah hatta nazala sehingga beliau turun di ujung tempat Al-Hudaybiyah ala samdin qalilil ma. Beliau turun di tempat genangan air, kalau kita ya waduk kecil lah. Fa'ada ala samadin qalilil ma. Beliau turun di sebuah tempat waduk kecil yang padanya air sedikit. Karena memang kebutuhan yang mendasar di saat itu ya air. Dalam perjalanan padang pasir yang panas. Ya. Kalau unta memiliki kandungan minuman, dia mampu untuk berjalan berbulan-bulan tanpa minum. Unta. Kuda tidak bisa. Barakallahu fikum. Kemudian, innama yatabarraduhun nas tabarrudan. Maka dari tempat genangan air waduk tersebut, manusia, orang-orang atau sahabat Nabi alaihissalatu wassalam, mengambil air sedikit demi sedikit. Innama yatabarraduhun nas. Mengambil air sedikit demi sedikit. Falam yalbat annasu annazahu fashakau ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-atash. Belum ya sesaat mereka mau berangkat, diam sesaat sebelum mereka berangkat, mereka mengeluh kehabisan air. Ya cuma genangan saja, barakallahu fikum. Fantaza'a sahman min kinanatihi thumma amarahum ayyaj'aluha fihi fiha ay fihi. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mencabut panah, anak panah dari tempatnya, kemudian beliau memerintahkan agar meletakkan kinanah itu di tempat air tersebut. Qala fa wallah ma zala yujayyis lahum birray hatta sadaru anha. Demi Allah, terus menerus jais itu mampu menghilangkan rasa dahaganya. Berarti keberkahan yang muncul barakallahu fikum ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mencabut panahnya lalu meletakkan barakallahu fikum sarung tempat panah itu di tempat apa namanya samad, yaitu waduk tersebut. Hatta sadaru anha, sampai kemudian mereka orang-orang Quraisy melihat. Faza'at Quraisy linuzulihi alaihim. Ternyata Quraisy takut, daya khawatir, terkejut turunnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Ya, siapa yang tidak terkejut? Nabi dengan pasukan 1400 orang, pakaian serba putih, berjalan barakallahu fikum, ada yang menggunakan jalan kaki, kemudian berkendaraan kuda barakallahu fikum, mereka membuat orang-orang Quraisy terkejut. Fa ahabba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyab'atha ilaihim rajulan min ashabihi. Lalu Nabi alaihi salatu wasallam ingin mengutus seseorang dari sahabatnya kepada mereka. Ayo untuk masuk ke kemnya orang kafir, maksudnya di Baitullahil Haram. Ya Rasul, fada'a Umar ibnul Khattab liyab'athahu ilaihim. Lalu Rasul memanggil sallallahu alaihi wasallam Umar ibnul Khattab untuk mengutus beliau kepada mereka. Untuk masuk ke kota Mekah tersebut barakallahu fikum, Nabi memanggil Umar ibnul Khattab. Faqala ya Rasulullah. Umar ibnul Khattab mengatakan, ya Rasulullah, laisa bimakkata min bani Ka'ab ahad yaghdabu li. Ya Rasulullah, di Mekah itu tidak ada bani Ka'ab, tidak ada. Ya, jika apa namanya dia akan marah, yaghdab li, marah untukku ketika saya disakiti. Idza uzitu, kalau aku disakiti, tidak ada seorang pun yang akan marah membelaku. Maksudnya Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menunjuk Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu, Umar mengatakan, ya Rasulullah, di Makkah tidak ada seorang pun lagi Bani Ka'ab. Ya, tidak ada seorang yang akan melindungiku, akan marah untukku apabila aku disakiti. Tidak ada. Fa'arsil Uthman ibn Affan. Utuslah Uthman ibn Affan. Fa'inna ashiratahu biha. Ya. Keluarga Uthman ibn Affan masih banyak di kota Mekah itu. Wa innahu muballighun ma'aratta. Dia akan menyampaikan apa yang engkau maukan. Jadi Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu memberitahukan kepada Nabi alaihi salatu wasallam Utsman ibnu Affan, karena Utsman ibnu Affan masih banyak keluarganya di kota Mekah. dan dia akan menyampaikan apa saja yang engkau maukan. Kata beliau setelah itu, fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Utsman ibn Affan fa arsalahu ila Quraisy. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam memanggil Utsman ibn Affan dan mengutus beliau kepada Quraisy. Wa qala, Rasul berkata kepada Utsman, akhbirhum, beritahukan kepada mereka, anna lam na'ti likitalik, beritahukan kepada mereka bahwa kita datang tidak untuk berperang. Innama ji'na ummaran, sesungguhnya kita datang untuk berumrah. Wad'uhum ilal Islam, panggillah, serulah mereka ke dalam Islam. Wa amarahu ayyatiya rijalan bimakkata mu'minin, dan Nabi memerintahkan beliau sallallahu alaihi wasallam untuk mendatangi orang-orang di Mekah yang sudah beriman. Wa nisaa mu'minat, dan wanita-wanita yang sudah beriman. Fayadkhulu alaihim wa yubashshiruhum bil fathi. Beliau diperintahkan untuk masuk kepada mereka yang beriman, laki-laki atau perempuan, dan menginformasikan tentang al-fatah, kemenangan yang akan terjadi. Wa yukhbiruhum annallaha azza wa jalla mudhhiru dinihi bi Makkata, dan memberitahukan kepada mereka bahwa Allah azza wa jalla akan memenangkan agamanya di kota Mekkah. Hatta la yastakhfa fiha bil iman, sehingga tidak lagi bersembunyi-sembunyi padanya dalam keimanan. Ya. Sedikit lagi kata beliau, fantalaqa Utsman famarra ala Quraisy bibaldah. Lalu berangkatlah Utsman membawa pesan Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau lalu melewati Quraisy di tempat yang namanya Baldah. Faqalu aina turid? Mereka mengatakan, anda mau ke mana? Ya. Faqala, Utsman mengatakan, ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad'ukum ila Allah wa ila al-Islam. Kata Utsman ibn Affan, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutusku mengajak kalian kepada Allah dan mengajak kalian untuk masuk ke dalam Islam. Wa yukhbirukum, dan dia Rasul sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada kalian, anna lam na'ti likital, kami datang tidak untuk berperang. Wa innama ji'na ummaran, sungguh kami datang untuk berumrah. Qalu, lalu mereka mengatakan, qad sami'na ma taqul fanfut li hajatika. Mereka berkata, kami telah menyimak apa yang kamu katakan, silakan tunaikan hajat-hajatmu, silakan. Ya, silakan tunaikan hajat-hajatmu. Ya, termasukkan hajatnya bagaimana tawaf, kan begitu. Barakallahu fikum. Tapi disebutkan jawaban Utsman ibn Affan ketika disuruh tawaf dalam kondisi aman, beliau mengatakan, wallahi demi Allah, saya tidak akan tawaf sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaf. Ya, kesempatan diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada Utsman ibn Affan, fanfut li hajatik, ayo tunaikan semua hajatmu, apa yang anda inginkan. Ya, barakallahu fikum, akan disebutkan ceritanya ya ke berikutnya, bagaimana Utsman ya tegar, tidak kemudian mendahului Nabi alaihi salatu wassalam dalam bertawaf. Ya, kendati pun muslimin bersama Nabi alaihi salatu wassalam sudah menyangka. Mereka menyangka kalau Utsman sudah bebas, sudah tawaf. Nabi mengatakan, ya, sungguh jelek sangkaan kalian terhadap Utsman, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat sudah menyangka Utsman masuk bisa tawaf dengan merdeka. Sampai sekembalinya Utsman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Anda bahagia wahai Utsman, Anda tawaf ya? Barakallahu fiik." Di sini jawaban Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu, barakallahu fikum, kata Utsman ibnu Affan, "Bi sama dhanantum bi." Betapa jelek sangkaan kalian pada diriku. Ya, kata Utsman ibnu Affan, "Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, kalau aku tinggal di kota Mekah setahun dan Rasul sallallahu alaihi wasallam setahun juga di Hudaybiyah, ma tibtu biha, aku tidak akan tawaf padanya sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam tawaf." Subhanallah, ini jawaban Utsman ibn Affan ketika muslimun bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang memakai umrah ditahan. Barakallahu fikum, ya, menyangka beliau telah melakukan tawaf. Ala kulli hal, benar apa yang diucapkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah bahwa padanya terdapat hikam, hikmah-hikmah dan asrar, rahasia-rahasia ilmu dalam kisah Al-Hudaybiyah. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Wa akhiru da'wana anil hamdulillah. Subhanaka Allahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.